ngerti-ngerti. Apakah saya harus menyatakan cinta? Ya enggak mungkin, dia seorang tuan saya, artinya itu anaknya tuan saya. Tapi saya setengah mati cinta padanya. Siapa yang bisa nolong, dukun-dukun mana yang bisa untuk saya mintain tolong supaya dia itu cinta sama saya? Dia jelek-jelek begini, kalau saya pakai dukun saya kira dia jatuh cinta sama saya. Coba nanti saya usaha dukun mana ya yang bisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Jack. Oh, kok tahu? Iya tahu. Ini dari mana? Selamat dulu ya? Iya, dulu sama sekarang lain emangnya? Lain. Oh, kenapa? Dulu jelek kok sekarang tambah jelek. Ya itu kan yang lihat itu. Kalau pasar saya yang ngelihat sih cakep saya. Oh, iya kalau situ. Dari mana, Jack? Ya, dari rumah aja, Mat. Gimana kabarnya kelihatannya? Saya selamat dari dulu saya. Iya, emang ketubruk kereta api juga selamat. Iya, gitu. Iya, makan enggak makan juga selamat. Selamat, iya. Ada rokok? Loh, kok terus nanya ada rokok? Kalau ngomong-ngomong itu pakai rokok kan bisa enak. Relax, ya, Tan. Rokok. Doyan rokok? Wah, wow, doyan. Betul? Betul. Kok enggak pernah beli? Oh, iya, belum. Emang enggak pernah beli aja belum. Enaknya itu kalau minta. Oh, enak minta ya. Rokok yang cap ratu. Ada rokok cap ratu, saya baru dengar ini. Ratuku. Oh, ratuku toh. Gimana, Mat? Kabarnya sekarang kok waduh kelihatannya asik. Saya, saya ini di sini tuh dianggap anak sama itu. Pak Parto. Kok saya sendiri lihatnya situ sebel. Kok sebel kenapa? Mas Parto itu mau nganggep anak sama situ? Loh, maksudnya itu sudah dianggap keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri. Iya, Kak. Kalau keluarga sendiri itu enggak apa-apa. Ah, iya. Saya kira anggap anak. Enggak mungkin dong. Ya. Orang potongannya gitu dianggap anak. Lama. Itu enggak ada potongan. Iya, nanti dipotong kenapa? Sebentar. Terus dipotong. Ini dari mana, Jang? Dari rumah. Ngapain kemari? Ya, mau ada perlu, Mat. Malah, enggak usah. Kok enggak usah gimana? Asal ada perlu kemari. Ya, habis mau siapa lagi dong. Kawan yang baik kan hanya Mas Lama. Semuanya emangnya jelek? Ya, ya enggak, yang akrab gitu. Oh iya, iya. Lain daripada yang lain, kawan saya. Iya. Selain Selama. Enggak, pulang aja, Rat. Kok keperluannya belum sampai kok? Lama-lama di sini kan bukan rumah saya ini. Bukan begini, Mas. Saya tahu kalau Selamat nih di sini sebagai pembantu. Pembantu? Pelayan, ya. Iya. Dong. Selamanya kok jadi pelayan aja. Lihat nih, Ujang. Sekarang jadi apa? Nganggur. Wah, nganggur aja dibangga-banggakan. Sama tuh sama situ. Saya pelayan. Mesti kan mendingan. Kepala. Waduh. Kepala pelayan saya. Kepala pelayan. Waduh. Kalau situ mau jadikan leher. Wah, terus jadikan leher gimana? Artinya saya tuh biar pelayan sudah dianggap keluarga. Keluarga. Jangan menghina. Enggak, Mat, tadi saya sebelum masuk kemari kok Mas Slamet ngomong sendiri. Itu ngomong apa? Menghafal. Saya kan mau ujian. Mau ujian? Wah, tingkat. Tingkat atas. 7. Tujuh apa? Tujuh angin? Enggak. Oh, terus ujian nyapu itu ke tingkat 7. Tingkat 7. Kayak genteng gitu disapunin ya. Biar bersih, langit-langit gitu ya. Ngerti. Ya tahu dong, habis kawannya. Iya. Udah pulang aja. Hah? Pulang aja. Kok terus pulang aja gimana sih? Lama-lama saya kan kenapa? Udah lama enggak ketemu sama Mas Lama. Ya, kalau sudah ketemu apa? Ya mau ada perlu sebetulnya, Mas. Perlunya sebelumnya apa? Mas Lama kok kelihatannya sedih amat sih, kenapa sih? Saya itu kelihatannya wajahnya itu loh, kelihatan kalau orang bingung gitu. Apa yang dipikirkan, Mas? Ada, ngomong aja terus terang sama Ujang. Aduh, apa Ujang bisa nolong? Tukang nolong saya. Orang makan gak habis saya tolong. Ngabiskan. Iya, orang dari stasiun ke kereta. Tolong. Tolong. Emang kuli. Ada aja. Ini. Apa? Ya, sekarang gak pakai malu-malu. Gak pakai rahasia lagi. Nah. Karena Ujang adalah satu-satunya kawan saya. Nah, itu dia. Nah itu dia kayak orang kumat ayam. Semangat, semangat. Oh iya, iya. Gini ya, Cah. Gimana? Saya ini sebetulnya. Apa? Sebetulnya apa? Ingin mempunyai istri. Hah? Ingin mempunyai istri. Tinggal cari saja. Nah, tapi istri yang mana? Yang mana? Kalau perempuan-perempuan sih banyak. Nah iya. Ini satu. Satu? Yang susah dicari. Yang susah dicari? Iya. Yang susah dicari dari mana? Maka ini saya ngomong. Kalau Ujang bisa bantu, jangan khawatir deh. Bisa pokoknya. Asalkan. Asalkan apa? tahu deh. Gak tahu kalau si Tujang satu. Saya juga perlu sama Mas Lama. Iya. Mas Lama juga perlu sama saya. Iya dong. Saya bantu apa kebutuhan Mas Lama. Oke. Sebaliknya Mas Lama juga harus membantu saya. Oke, nanti saya begini bantu. Mas, kedatangan saya kemari ini sebetulnya ya mau pinjam uang. Buat membayar. Saya pikir datang mesti mau pinjam itu. Habis. Ya datang enggak pernah ngasih pinjam melulu. Maka saya sebel kalau situ datang tuh buru-buru pulang aja. Terus suruh pulang. Udah gitu. Saya dah kuping saya udah dengar. Datang ya? Mau pinjam. Kedatangan saya kemarin ini mau pinjam nah, gitu. Iya, udah. Ya kalau pinjam kalau enggak. Nah, tapi ada. Kalau enggak itu kuping saya enggak bunyi. Oh, enggak bunyi. Nah, ini tadi tadi nganging-nganging enggak ini ada mau pinjam. Iya, sebetulnya mau pinjam gitu. Ini enggak usah pinjam. Tolonglah saya, Mas. Kalau Ujang bisa nolong kesedihan saya ini, bisa membikin terang rahasia saya ini. Oh, terang. Jangankan hanya uang 10 perak. Oh, 10 perak anu, buat apa 10 perak? Ya anu 10 ribu. Nah, iya 10 ribu. 5 ribu saya kasih. Yang benar, Mas. Iya. Betul itu. Gini, saya ini gimana? Pengen punya istri tapi anaknya Pak Parto. Hah? Ini. Anaknya Pak Parto? Ratmi. Si Ratem, Ratem. Siapa? Ratmi. Ratmi. Gus. Orang kamu tuh pelayan kok mau. Maka ini saya bilang kalau bisa nolong orang belum tentu. Ngaca dulu dong, Mas. Kacanya udah pecah. Ngaca dulu. Cari lainnya dong. Itu enggak seimbang. Iya memang dia itu berat, kan. Saya cuma berapa kilo. Lah iya, enggak seimbang. Enggak seimbangnya begini, itu kan pegawainya. Iya. Pelayan. Iya, pelayan. Kok mau dapat majikannya itu gimana? Siapa tahu? Kuda gampang dilari. Oh, kuda gampang itu, dilari. Gimana? Itu rezeki itu larinya kemana? Loh. Itu tadi apa omongan gitu. Bisa begini, nolong saya? Bisa. Apa? Asalkan Mas Ahmad bisa deh menolong saya ya. Kasihan dong anak saya sakit, Mas. Buat membayar obatnya. Oh, nanti belikan obat nyamuk aja. Obatnya yang murah kan. Enggak, lebih murah lagi Enrin. Terus diminumin aja Enrin. Ya terus. Obat nyamuk. Sakitnya apa? Sakit panas. Wah, biasa. Pakai payung aja. Oh, itu kan sakit panas apa? Kepanasan matahari itu nak pakai iya. Payung. Saya sanggup deh, Mat. Soal itu beres deh, Mat. Caranya gimana? Caranya begini. Saya kan pernah dengar katanya Mas Parto itu sering kali ke kuburan. Iya, dia memang. Dia percaya betul sama barang tahayul. Iya, kerjaannya. Ini kesempatan yang terbaik untuk menolong saya. Iya, Mat. Jangan khawatir deh. Kebetulan, Jang. Hah? Nanti malam dia kan ke kuburan. Oh iya, ya malam Jumat nih. Jumat Kliwon lagi. Wah. Tapi gimana ya, Mat ya? Jadi Ujang caranya menolong gimana nanti? Saya takut tuh sebetulnya kalau mau ke kuburan tuh. Wah, mau nolong ke kuburan kok takut. Tapi kalau Mas Lama betul-betul mau menolong saya, uang itu ya, saya sanggup deh, biarin deh, gimana deh. Oke, saya kasih 5 ribu. 5 ribu. Tapi ini 2.500 dulu. Nggak jadi 5 ribu nih. Nanti kalau sudah kawin, baru yang 2.500. Oh, kalau sudah kawin, 2.500 lagi. Jadi itu nanti mau ngibulin Pak Parto. Iya deh, tanggung beres. Di kuburan. Nah, cepet-cepet deh. Iya deh. Ini sudah sore nih. Iya deh, mana uangnya sini? Ya, ini 2.500. Iya, saya terima dulu ya. Saya mau kawin. Mau bikin undangan dulu. Nanti pakai wayang golek. Tapi cuma satu. Lo Pak Parto. Gimana? Sudah disediakan? Sudah, Pak. Kembang. Oh, lagi ini saja, Mat. Berhubung ini juga sudah sore. Iya. Sudah waktunya saya berangkat. Oh, Bapak mau masuk kubur. Loh, masuk anu, mau ke kuburan. Iya, masuk kuburan ya. Nah, ini sama Ratmi di rumah ya. Ya. Enggak, kok enggak di rumah, aku takut. Loh, mau ikut ke kuburan? Iya, aku ikut deh. Nanti di kuburan kan dikira setan dia. Loh. Apanya nih kok ngawur setan? Kan orang pada takut. Nah, gini Mat ya. Biar si Ratmi ikut saya tunggu rumah baik-baik. Iya, ya, Pak. Iya. Ya. Ya, sudah sore. Sore ini. Ya. Sapunya mana sapunya? Ini kembang. Ini kembang ini sapu ini. Ini kemenyannya, Pak. Oh iya ya. Tasnya itu sudah dibawa aja. Itu kan sudah ada kembang, kemenyan dan lain sebagainya. Ya. Ya, berangkat. Ya, selamat jalan itu, Pak ya. Saya tunggu rumah waktunya ya. Iya. Belajar deh ngibulin sama Mas Slamet nih. Mas Slamet menolong, saya juga mau menolong sama Mas Slamet. Tapi gimana ya, orang masuk ke kuburan tuh maka gelap, takut ada kuntilanak. Maka saya orangnya orang penakut lagi. Tapi terpaksa ya, karena keadaan gimana lagi. Mau cari tempat yang agak gelap biar jangan tahu. Tapi kelihatannya itu Mas Parto apa ya yang jalan kemari itu. Saya ngumpet dulu biar jangan ketahuan. Naik ke pohon. Nih, ayo jalan sini, pegangan bapak. Bapak. Makanya tadi saya bilang toh jangan ikut. Aku takut, Pak. Saya sudah ngomong toh kalau. Aduh, Pak, kesandung. Apa? Kok kakinya bapak, Ding? Kamu ya jalan. Kesandung ini kuburan bapak. Enggak. Nih. Memang tempatnya itu gelap, saya kan sudah ngomong di sini tempatnya sunyi, enggak seperti di kota, di kuburan itu tempatnya orang mati. Sudah dikasih tahu begitu juga ikut apa perlunya kan. Tapi aku di rumah takut, Pak. Takut sama siapa? Takut sama Samlet. Samletnya kena apa? Samletnya sih suka ngomongnya kayak orang gila. Loh itu jangan dianggap apa-apa, memang anak itu dulu saya melihara memang dulunya gila, sekarang kan sudah mending. Sudah mending gimana, Pak? Takut. Ayo sini. Lah ini bapak jangan jauh-jauh. Loh kok jauh-jauh gimana, di sini sama situ kok jauh. Ih pak, aku takut pak. Takut apa sih, nggak apa. Kelip-kelip apaan pak? Mana itu? Oh itu tukang sate gitu kok. Tak kira setan. Oh setan nggak ada sini bapak. Loh gelap, memang kuburan itu tempatnya gelap, nggak seperti di rumah. Bapak sih nggak bawa setromking. Sini, duduk sini kalau takut deket bapak, saya mau bakar temen. Ini maksud saya begini, supaya cepet-cepet kamu itu dapat judul. Yang cakep, yang kaya, dan punya pangkat yang saya didam-damkan memang begitu. Ini bapak, sebenernya kemarin aku ada yang nanyain tuh. Yang mana? Yang itu ada yang ini orang kaya pak, juragan. Iya, tapi? Juragan kulit. Kulit apa? Kulit melinjo. Oh. Ya kulit sapi pak, bapak nggak boleh. Saya nggak cocok sama itu orang. Kenapa? Romanya itu sudah kelihatan, kalau orang itu sudah nggak bisa dipercaya lagi. Mosok ngelamar anaknya orang kok begitu saja, pakaiannya itu kumel begitu kan. Sekalipun juragan bagaimana kan saya sendiri juga kurang percaya, apa betul apa enggak, saya sendiri belum kenal. Sekarang apa? Saya mulai bakar kemenyan. Kamu bersihin tuh kuburan itu kan tempatnya ibu itu yang sebelah itu. Yang sebelah sana jauh pak, gelap, aku takut. Memang kuburan gelap kok, mulai tadi kok bilang gelap melulu. Udah sini saja. Mudah-mudahan permintaan saya kabul ya. Nah, dimulai ya. Sekarang apa bapak doainnya apa besok? Sekarang. Aku kira besok pagi. Sekarang. Udah diam. Sudah jangan takut. Hei, sini sini dekat bapak. Hei, Marto. Iya. Iya. Dengarkanlah Marto, sabdaku ini. Tuh. Dengan sungguh-sungguh. Dengarkan ini jamnya ini sudah kenal sama bapak. Marto. Iya. Dan kau harus menaati apa yang saya bicarakan, Parto. Iya, akan saya taati semua. Iya. Pak, banyak pak, apa sih? Apa maksudmu datang kemari, Parto? Maksud saya itu meminta, memohonkan kepada anak saya, berhubung sudah dewasa, sampai sekarang belum dapat jodoh. Bapak itu siapa? Astaulah kau, Parto. Saya yang menunggu kuburan sini. Oh, itu dengarkan yang menunggu kuburan sini. Oh, ini Mbah Reto. Iya, ini ketawanya. Hei, Parto. Ya, Pak. Kalau kau ingin hidup sebagai orang yang kaya raya. Iya, Pak, ya. Serta hidup tentram selama-lamanya. Iya. Harus menurut segala perintah saya, Parto. Iya, akan saya jalankan semua perintah itu. Betul itu. Betul, dengarkan ya, Parto. Iya. Kamu bisa hidup kaya raya asalkan bisa mengambil menantu si Selamat itu. Gue dengar. Asal Parto punya mantu Selamat akan hidup kaya raya dan tentram. Pak, saya minta kaya raya dan tentram, tapi kalau lainnya Selamat apa enggak bisa, Pak? Ah, itu tidak bisa. Tuh, kamu dengar sendiri. Aduh, Pak. Kalau lainnya Selamat, hai Parto akan saya tumpes dan sengsara. Oh, iya. Ya, Pak, ya. Bagaimana? Kamu dengar. Takut. takut, Pak. Kamu kepengen mati apa hidup? Kepengen hidup, tapi gak mau dapet samlet. Biar dicekek sama itu, yang tunggu sini ya? Biar dicekek sama bilang yang... Bilang sama Mbah, Mbok, selametnya dicekek aja gitu. Mbah? Bagaimana? Sudah gak bisa ditawar lagi ya, Mbah ya? Gak bisa ditawar lagi, speser juga gak bisa kurang itu. Jadi lainnya gak bisa? Gak bisa. Sudah, pokoknya itu daripada kamu dicekek. Lain saya mau ya? Pulang. Bilang Mbah dulu. Mau pulang ya, Mbah? Alamatnya mana, Mbah? Alamatnya enggak ada alamatnya. Enggak ada. Di atas pohon, suaranya. Iya, iya, iya. Bisa enggak kalau enggak bisa? Akan saya sabda. Jangan, iya, Pak. Iya, mau, Pak. Mau, ya. Mau. Iya, boleh, ya. Mau pura-pura aja ya, Pak. Kalau jangan. Mau pura-pura nanti saya bikin gelandangan. Maaf, ya, saya mau bener, deh. Iya, mau, Pak, daripada jadi gelandangan. Iya, betul, ya. Iya, Pak. Apa yang saya ucapkan, ya, harus tahu turuti. Iya, Pak, ya. Ini sabda saya. Iya. Ya, Pak. Ya. Aduh, Pak. Gimana? Gimana, Pak? Sudah pokoknya pulang dulu, nanti dipikirkan gimana baiknya. Aku minggat aja deh. Kalau minggat, Bapak biar dicekek sama yang tunggu kuburan ya. Kamu seneng tahu. Punya Bapak mati ya? Bapak. Sudah pokoknya kamu harus nurut saya. Ayo pulang dulu. Ayo pulang. Kok lama banget nih? Pak Parto belum pulang, udah pagi begini. Ini Ujang gimana ya? Mudah-mudahan berhasil dah. Berhasil saya jadi orang kaya, istrinya cantik. Aduh, ulah itu. Waduh. Mat. Wah, buka pintunya, Mat. Mari, Pak. Ya. Baru pulang, Pak. Heeh. Nona Ratni mana? Ini. Oh, kok enggak kelihatan. Belum tidur. Wah, enggak bisa tidur, Pak. Gini, Pak, saya ini mau minta keluar saja, Pak, dari sini. Jangan seenaknya sendiri kalau ngomong. Nah, sudah enggak kerasan di sini. Kurangnya apa? Ya. Kamu minta apa mesti saya turutin. Apa gajinya kurang? Enggak, kalo, kurang. Gaji sih. Kurang bilang. Enggak, kalau saya memberi pakaian-pakaian kurang cukup, ngomong saja sama Bapak. Semua sudah cukup, Pak. Cuma sudah kangen sama di desa saya, Pak. Sudah hari ini aja ini, saya kota. Mau. Jangan begitu. Hari ini minta permisi aja, Pak, saya mau pulang. Permisi kemana? Pulang, Pak. Mosok. Hampir pagi begini nanti. Habis sih. Ini orang ada ngomongan sedikit, Mas, ya. Ngomong apa, Pak? Loh, gini. Biar pulang aja, Pak. Iya, biar pulang aja lah. Mana? Udah ini koper saya bawa ini. Oh, kue pengen mati ya? Enggak jadi deh. Ya, permisi aja, Pak. Enggak usah digaji, enggak apa-apa, Pak, saya. Jangan gitu, Mas. Kenapa, Pak? Saya itu ngomongnya sampai malu, ya. Saya itu kalau lihat mukanya itu jangan bener. Bapak ngomongnya terus terang deh, biar nek-nek ya dimpet. Sekarang Bapak ngomong terus terang. Saya itu kalau punya mantu begitu ya rasanya kayak gini. Ya, Pak, permisi, Pak, ya. Mau kemana ini? Pulang, Pak. Nanti dulu. Kok sih ngomong, Pak? Bapak yang ngomong. Mat, begini, Mat, ya. Enggak usah, Pak. Kok enggak usah gimana? Habis mau pulang aja deh. Saya udah kamu kok gak seperti biasanya, teman? Iya, memang saya udah kangen sekali di rumah, Pak. Permisi, Pak, ya. Udah. Nanti dulu. Kenapa, Pak? Kan uang yang buat sangu ke kampung kan juga belum ada. Enggak, jalan kaki aja kuat, Pak. Nanti pakai mobilnya Bapak kan juga bisa. Enggak cukup, Pak, mobilnya dipakai. Dipermak dulu, kegedean. Nanti diantar Bapak. Enggak usah, Pak, nanti masa seorang bujang mau diantar sama majikannya. Oh, ini begini, Mas, sebenarnya juga jadi jadi apa, Pak? Pikiran saya. Oh. Tapi hendaknya sama jangan terlalu. Kalau enggak mau dia dibunuh aja. Tuh. Oh, ya. Iya, daripada saya dibunuh, saya pergi aja, Pak, ya. Ntar dulu, Bapak, ini cepetan. Ini tadi saya dari kuburan. Oh, ya syukur. Kok ya syukur gimana? Ini saya mau cerita kejadian di sana tadi, oh, di kuburan. Iya, ya kan tetap masih ada kuburan di sana. Oh, masih. Iya, syukur. Loh, enggak, tapi artinya itu permohonan saya itu dikabulkan. Oh, dari direkturnya. Oh, dengar pangsit saya itu, dengar suara yang memang tidak kelihatan. Bapak beli pangsit. Kok pangsit? Apa? Dapat ini Ilham. Oh, tadi Ilham juga datang tadi. Dari roh halus. Roh halus. Oh, jadi Ilham itu tadi ikut ke kuburan. Itu bukan Ilham, suaminya Pak Ikem, monyong. Ilham itu apa? Ilham itu, aku sendiri juga enggak ngerti. Oh, suara gaib, Pak. Suara gaib. Oh. Yang menunggu di kuburan itu. Wah. Ya sudah, permisi, Pak, ya. Loh, nanti dulu ini jangan ngomong kok permisi dulu. Cuma diceritain soal setan aja, Pak. Itu ada ngomongannya yang perlu sama dengar juga. Oh, itu menyangkut ya, menyangkut nama saya. Iya. Oh. Saya itu bisa hidup bahagia. Kaya raya dan lain sebagainya, tentram. Iya. Tapi saya harus apa? punya menantu Slamet, Kakek dan Ratni. Slamet sih yang rumahnya di Kemayoran. Ya gitu. Bucan, saya? Iya. Orang bujang masa enggak mau apa malu, Pak. Nah, gitu, dipikir yang benar, dipikir. Ah, itu enggak, itu saya kembalikan lagi on muklek. Lah, enggak mungkin. Seorang pelayan mendapatkan seorang bidadari dari somberan. Ini samuklek. Biar muklek saya anu, saya yang ngawinkan biar muklek. Enggak, Pak, saya malu, Pak. Nanti dilihat tetangga kan. Kalau malu kan saya. Wong saya yang punya menantu. Wah, ya permisi aja, Pak, ya. Nanti dulu. Ya enggak cocok, Pak, namanya. Sekalipun enggak cocok dicocokkan. Jadi kemauan Bapak gimana? Pokoknya Slamet supaya kawin dengan anak saya. Nanti soal rumah, perabotan rumah tangga dan lain saya kebutuhan sehari-harinya itu Bapak yang mikir selama Bapak mesti bisa. Oh. Usaha. Jadi ini semua diserahkan saya. Habis anak mantu. Oh iya ya. Ya kalau memang saya dulu dipaksa sih mau aja. Loh ini enggak maksa. Habis kalau enggak ya udah saya permisi. Loh, nanti dulu ya dipikir. Oh iya iya iya. Jadi itu si gemblep itu ikut saya. Gemblep. Anu siapa? Ratmi. Heeh, itu si Ratmi itu. Ya. Iya sih tapi dipaksa saya mau saja ya. Kok dipaksa melulu ya? Habis kalau enggak gimana? Mestinya kan enggak cocok. Ya sudah lah, Pak, kalau memang dia enggak mau sudah deh biarin. Ah, iya kaya sudah, Pak. Enggak apa-apa. Sudah, Pak, mau, Pak. Mau enggak ya? Mau, Pak. Heeh, ya terpaksa deh. Ya sudah. Sekarang Bapak harus mikirkan nanti perayaannya. Loh, anak satu perayaan pokoknya ini. Wah, saya bikin sebesar-besarnya. Oh, begitu ya. Iya. Guanya, Pak, nanti hidangan-hidangan. Loh, pokoknya Bapak siang hari kan ketemunya. Ketemu siang. Kawannya kan panas. Oh, kawannya. Es. Pesen es batu. Wow, di panu, di kecil-kecil untuk di gelas. Enggak, digantung di atas pintu. Lu es batu itu, es balok itu buat tamunya di atas pintu. Lantas? Kalau tamunya masuk, biar dia ngokot dulu. Oh, satu-satu gitu ya? Oh, ya itu mirip. Oh, iya. Kalau perlu ya air aja, Pak. Pokoknya dibikin serame-ramenya. Rame mungkin. Iya, menantunya seorang terhormat. Kalau sekiranya nanti undangan itu tidak, waktunya tidak mencukupi, nanti ditemukan di tengah pasar aja. Nah, itu semua datang. Di situ kan sudah banyak orang. Iya. Jadi biar rame. Rame, iya. Pokoknya itu meriah gitu kan. Iya, kalau perlu di laut aja, Pak. Kok di laut? Ya sekalian dijeburkan. Masa nikahan di pasar. Lo biar rame. Ya biar rame ya, enggak di pasar kok ya. Kita yang mau baik gini, Pak, supaya mencakup tempatnya luas. Kita sekarang kalau mau ketemunya pengantin itu di alun-alun. Nah, itu di lapangan Banteng. Di lapangan Banteng, Pak. Kamunya dapat datang sendiri. Oh, dan mantainya saya enggak mau pakai naik mobil, enggak mau, Pak. Pakai traktor. Biar enggak nyampe-nyampe. Iya, lama. Apa itu lain daripada yang lain? Lain. Soalnya pengantinnya wanita kayak traktor. Iya, kan? Telanak saya melulu. Enggak ya, cuma kaya. Ya. Jadi Bapak ini mau anu dulu. Saya menyiapkan kebutuhan apa yang diperlukan, ya kan? Nanti hari yang sudah saya pastikan dirayakan. Oh, ya. Begitu, Pak. Ya kan, terserah aja. Sekarang saya panggil itu Ratmi aja. Di rumah. Di rumah mau istri saya. Mi, sini. Pergi dulu ya. Sini. Bapak ini anu sewa kursi. Iya, Pak. Satu aja, Pak. Satu aja. Kok satu? Loh. Berapa? Buat apa? Buat pengantin. Lah ya satu aja kursinya kok pengantin. Enggak ya, kira-kira 3 apa 4 gitu. Orang tamunya banyak kok 4. Gantian. Nanti kalau kursinya dibikin banyak nanti mertamunya lama. Lama. Biar sebentar. Sebentar. Gelas aja itu. Satu. Gantian tamu datang kasih minta lagi. Itu ngiret ya, antri ya. Apa enggak usah pakai tamu aja apa, Pak? Ya pakai dong, malu dong pengantin lakinya siapa kok. Bapak itu kan sudah di sini, itu kan sudah dikenal. Bapak itu terkenal. Bapak itu siapa kan ya? Iya, selama di Grogol dulu banyak. Ya pokoknya kenal. Nanti Bapak pesan kursi 10.000. Nah. Itu aja, iya. Iya, 10.000, Pak, ya. Cukup kira-kira ya lah. Iya, cukup, Pak. Temanku tak panggil semua ya. Dipanggil semua, yang enggak kenal dipanggil. Panggilin aja. Biar rame pokoknya. Untuk ramein sini. Loh, biar meriah. Biar meriah. Panggil kasih tahu suruh Mbak sumbangan. Jadi gitu. Bapak ini mau pergi dulu. Ya deh. Sama Ratni. Aku di rumah aja ya, Pak. Enggak ikut, ikut aja. Untuk belanja-belanja. Oh iya, nanti apa ya? Pajangan. Ya. Ya, saya tunggu di rumah, saya nyiapkan, Pak. Ya di rumah ya, Mas Hamlet. Ajeng. Waduh, terlaksana. Kaya. Loh, kayak orang gila. Terlaksana, saya juga terlaksana. Ya iya. Tapi situ kok ketawanya seperti orang gila. Jadi menantunya orang kaya. ketawa sendiri. Ngapain kemari? Wah, tercapek, Mas. Iya, tercapek dong. Ngapain kemari? Gimana tadi Pak Parto udah pulang? Udah. Gimana ngomongnya? Serahkan. Kerjanya siapa dong? Tapi mana? 2,5. Kan belum kawin. Loh, nanti kalau sudah kawin yang 2,5 saya bayar. Loh, kok belum kawin gimana? Enggak, tunggu tapi kawin dulu. Tercapek. Tapi kan belum kawin. 2,5 dulu. Nanti ayo. Dulu. Mau berantem kalau begitu. Tapi enggak usah. Itu nipu apa? Sama saya ya. Belum kawin. Nipu ini Pak, nipu ini. Ini apa rumahnya siapa? Ada apa? Ini ada orang nipu sama saya ini. Ada orang mau ngerampok nih, Pak. Apa? Urusannya apa? Sana pergi nanti saya kasih. Kok sana pergi gimana? Bayar dulu 2,500 ini. Ini dulu saya punya utang. Utang apa? Utang besok saya bayar pulang aja dulu. Utang, Pak. Gimana? Dia janji mau ngasih uang iya. 2,500. Iya, sekarang saya minta kok enggak ada katanya gimana? Lah kamu kok yang nyanggupin ngasih uang 2,500 apa maksudnya? Dulu saya utang. Utang bukan utang. Oh, bukan utang. Janji, oh, iya. Janji. Janji apa itu? Kalau dia mau bisa kawin sama istrinya anaknya Pak Parto, katanya dia mau ngasih uang saya 5,000. Saya baru dikasih 2,500. Iya. Sekarang 2,500 lagi, Pak. Iya, dikasih saja. Besok aja. Itu soalnya apa kok ada urusan uang betul. Sama saudara ujang? Soalnya begini, saya dulu datang kemari mau pinjam uang sama Mas Slamet gitu. Habis itu terus saya ke kuburan, katanya kalau bisa ngerjain sama ini anaknya Mas Parto, katanya saya mau dikasih hadiah. Kalau gitu. Begitu kamu itu yang bikin kejadian ini kamu sendiri, Mas? Suara iya, gaib itu saya, Pak, di kuburan. Jadi yang tunggu kuburan tuh Jajang. Iya. Biasa, Pak. Yang suruh Mas Slamet kawin. Bapak kena kibul. Kibul jangan senaknya, Mas. Ya deh, Pak, ya. Lain kali jangan berbuat begitu, Mas. Ya, kurang baik. Iya, namanya kalo ini. Kalau ngomong yang benar. Iya, Pak. Ya, maaf aja, Pak. Aku juga ogah, Pak. Maaf aja. Lah ya mesti dibatalkan masa kejadian begitu. Terus. Saya sendiri juga punya mantu seperti itu ya cepat mati, Bapak. Iya deh. Saya sendiri melihat maaf, Mas Slamet juga kasihan, pengen punya istri anaknya, Bapak. Ya itu, saya sesalkan Bapak itu kenapa kok percaya kepada takhayul. Percayalah kepada Tuhan. Iya, sekarang itu. Mulai sekarang, Mas, saya baru insah, Mas. Jadi memang semua itu kepercayaan itu nomor satu harus kepada Tuhan. Tuhan. Nah, ini memang gampang kena kibul kalau percaya kepada takhayul. Saya juga kena kibul kalau begitu ya, Mas Slamet. Ya, insah, Pak, ya. Ya. Thank you.